Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Kita melanjutkan fikih kitabul at'imah. Kemarin sudah sebutkan hewan-hewan atau makanan-makanan yang diharamkan dengan nas. Sekarang ada butu'am, etika makan. La ya'kulul muslimu illa tu'ama at-tayyiba al-halal. Orang muslim tidak boleh makan kecuali makanan yang tayyib, yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal tayyib yang Allah karuniakan kepada kalian. Karena makanan itu sangat apa? Berpengaruh. Makanya dalam hadis saya Muslim kan ketika Rasul menjelaskan awal hadisnya apa? Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihal mursalin faqal ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum waqala ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati ma razaqnakum. Terus apa menyebutkan seorang pria itu kan dia apa ar-rajul summa zakara ar-rajula yutilu safara akbara ash'asa yamuddu yadaihi ila as-sama' ya rab ya rab. Pada orang ini ada banyak hal faktor diijabahnya doa. Pertama yutilu safara, dia orang musafir. Musafir kan dalam hadis doa ya mustajab. Terus akbara ash'asa, dia rambutnya apa kusut, kakinya berdebu, itu kondisi orang yang apa yang apa ya kucel gitu kan apa lusuh itu kan, itu kondisi yang apa orang memelas itu kan, yang isinya termasuk apa faktor diijabah doa juga. Terus yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangan kan dalam hadis inna rabbakum hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi ay yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Allah hayyun karim, pemalu lagi dermawan. Allah malu seorang hamba mengangkat kedua tangannya memohon kepadanya terus mengembalikannya dalam keadaan kosong itu kan. Berarti faktor mengangkat kedua tangan ketika berdoa termasuk faktor diijabahnya doa. Terus di sini ada ilhah, ada ya rob itu kan, diulang-ulang kan, ilhah memelas itu kan, meminta dengan sangat itu termasuk apa faktor istijabah doa juga. Nah, di sini ada safar, terus lusuh, terus mengangkat kedua tangan, terus ilhah itu kan, ada empat hal itu kan faktor diijabahnya doa. Tapi karena apa wamat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, maghuziya il haram, fa anna yustajab lahu. Jadi karena faktor makanan, minuman, pakaian, tumbuh dengan barang yang haram, mana mungkin diijabah. Kemudian yang kedua, ayyanuya al-muslim at-taqawi ala ta'ah. Ketika makan, niat orang muslim itu untuk apa? Menguatkan supaya bisa taat kepada Allah, supaya kuat ketika beribadah. Makanya kan ketika saum Ramadan kan wajib ketika mau jihad perang gitu kan, tapi kalau saum lemes gitu kan ya, dianjurkan apa iftar itu kan, berbuka, ditangguhkan saumnya nanti ya sekarang kenapa ini musuh tidak bisa ditangguhkan. Kemudian yustahabu an ya'kula al ardi, makan di lantai itu kan, bukan di meja makanan sunahnya itu kan. Dalam hadis Anas, ma alimtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala ala sukrajatin qat wala khubzin lahu mirfaq qat wala akala ala khawanin qat qila liqatadah fa'ala ma kanu ya'kulun qala ala sufri. Saya tidak pernah tahu Rasul makan di atas meja makan, terus makan roti banyak apa ragamnya gitu kan, maksudnya macam-macamnya gitu kan, mungkin kalau di kita apa ya pelengkap-pelengkapnya gitu kan, terus tidak makan di atas nampan juga piring gitu. Terus saya tanya pakai makan pakai apa? Super sesuatu itu kulit maksudnya makannya bukan di nampan bukan di piring tapi kulit kan ya kalah aja di kulit itu kan. Di hadis juga ketika beliau walimah kan, ketika antara Khaybar dan Madinah ketika menikah dengan Sofiyah, fa amara apa bi bil anto fabusitot, anto itu apa tuh itu apa kulit itu di apa diamparkan itu kan, terus apa kurma ditaburin seperti itu. Dimana dulu apa wadah-wadahan dari kulit, wadah air dari kulit, nggak ada, belum ada plastik kan. Piring, ini mahal kan, makanya dulu gua kalau dapat wadah-wadahan ketika dapat panci itu ghanimah sangat berharga itu kan, makanya kan ketika perang Khaybar ghanimah-ghanimahnya kan panci-panci itu kan dibagiin kan, karena dulu ya mahal kan yang seperti itu, zaman dulu sekarang baju murah ya, dulu mahal, sekarang di hadis apa namanya diet kan. Diet itu 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau 2000 ekor kambing atau 200 pasang baju. Coba. Hullah kan? Mi'ate hullah. Hullah itu ini ya, sepasang itu kan. Ini kan namanya rida ya. Maksudnya kalau baju atasnya kalau belum dijahit kan rida, bawahnya namanya kizar. Nah, sepasang namanya khullah. Nah, diat itu 200 khullah. Murah kan? Sekarang baju berapa? Baju paling mahal 100 ribu kan. Kan itu. Dulu kenapa? Baju sangat susah sekali kan. Abu Hurairah ketika sholat aja kan baju cuma dari udara sampai ini apa? Betis, ketika sujud aja harus pegangin bawahnya kan biar kelihatan auratnya gitu kan. Dulu sangat sahabat mau nikah itu kan ketika tanya punya apa coba cari di rumah, terus pulang nggak ada apa-apa, cari walaupun ada apa cincin itu kan, ada cincin dari besi nggak ada juga, terus malahan lakin haza izari, saya punya izar kain yang kain dari pusar ke bawah itu kan izar. Maksudnya punya kain sih kita. Kata sahal, perawi hadis, malahu rida. Enggak punya rida. Kata Rasul, ma tasna'u bi izzarika. Apa yang akan kamu lakukan dengan izzar kamu? In labistahu lam yakun alaiha min husyai. Kalau kamu pakai, istrimu enggak dapat. Ya. Wa in labisatu lam yakun alaiha min husyai. Kalau istri kamu yang pakai, kamu enggak dapat. Tadinya mau di maharkan separohnya dibelah itu kan, lihat kondisi apa susah itu kan, jadi makanya dulu apa kain sangat berharga, wadah-wadahan sangat berharga, jadi kalau hewan banyak gitu kan seperti itu, sekarang sebaliknya kan kain banyak hewan susah kan. Sekarang baju paling yang bagus punya apa? Ya 200.000 kan. Itu berarti kan tadi 200 pasang kan? Sapi kan 200 ekor. Beli sama harga satu ekor sapi itu baju sepasang. Zaman dulu kan? Itu. Mahal kan? Berarti kan? Seperti itu. Jadi di satu tempat sesuatu bisa jadi murah. Di tempat lain, mahal. Kemudian, tadi hadis Bukhari, ayyajlisa mutawadhi'an fayajlisu ala rukbataihi wala yattaki'u. Kalau makannya apa di lantai itu kan apa duduknya ini kan panunya ya gini apa ya maksudnya duduk di atas apa tapak kaki yang kiri terus kaki yang kanan ditegakkan itu kan. Tidak sambil nyender itu kan. Karena kalau nyender kan kebuka perutnya jadi luas kan. Karena kalau gini ketekan. Innila akulu mutakian namaris buhari. Saya tidak makan sambil nyender. Kemudian ayyaqna'a bima razaqahullah wala ya'ibu ta'aman qad apa qana'ah menerima apa yang Allah karuniakan dan tidak mencela makanan kan. Dalam hadis Bukhari Muslim ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad, Rasul tidak pernah mencela makanan. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kalau menyukai beliau makan, kalau tidak beliau tinggalkan. Kemudian yustahabul ijtima ala tu'am, dianjurkan apa? Makan sambil ngumpul kan bareng. Karena hadis ijtami'u ala tu'amikum wazkuru ismallahi yubarik lakum bihi. Berkumpullah terhadap makanan kalian, bacalah, sebutlah nama Allah, tentu Allah memberikan berkat kepada kalian di dalamnya. Kemudian yajibu an yabda'a bismillah, mulai dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, karena hadis ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Ya gulam, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah apa yang dekat. Muttafaq alaih. Kemudian yustahabul aklu bisara sati asawi. Kalau tidak pakai sendok, disunahkan makan dengan tiga jari. Makan kurma kan? Kalau kurma bisa. Dan kalau yang cair-cair, bisa. Yang bisa dikumpulin bisa kan, kalau nasi pulen bisa kan, nasi biar bisa, tapi kalau yang kayak kurma ya makanan roti daging. Kemudian wala aku haba ada tuam, disunahkan apa jarinya dijilatin habis makan. Dari hadis Ka'ab bin Malik, wa'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bisalasi asabi'a fa'idha faragha la'iqaha. Saya melihat Rasulullah makan dengan tiga jari, kalau sudah selesai beliau menjilatinya. Bahkan di hadis yang lain idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Bila orang selesai makan, jangan diusap, ya, jangan cuci tangan dulu atau jangan dilap dulu, tapi hendaklah apa menjilat atau nyuruh dijilat temannya yang menjilatin ya. Kemudian yustahabbu laku as-sahfah, dianjurkan apa menjilati wadah juga kalau ada sisa-sisa. Iya, jadi berarti makan jangan apa, jangan disisakan. Dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi was-sahfah wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakata. Rawahu Muslim. Rasulullah memerintahkan untuk menjilati jari dan piring, ampan. Waqal, dan mengatakan sesungguhnya kalian tidak mengetahui barokah di makanan mana yang ada barokahnya. Kemudian yustahabu an-nazru wa tafakkur fi ta'am, dianjurkan apa tafakkur ketika makan itu. Karena Allah mengatakan fal yanzuril insan ila ta'ami, orang melihat apa ya yang dia makan. Maksudnya perhatikan karunia Allah itu kan dalam makanan tersebut. Dan juga memikirkan beragam makanan itu kan, kuasa Allah itu kan, hujannya satu, tanahnya satu. Ya. Tumbuh macam-macam ini, ini asam, ini manis, ini tawar itu kan. Ini warnanya merah, ini hijau, ini kuning, ini beraneka gitu. Yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, kata Allah, disiram dengan air yang sama dan kami membeda-bedakan rasanya itu kan. Itu kan ketika orang mentafakur itu menambah keimanan kekuasaan Allah itu kan, sehingga menambah keyakinan. Jadi kemudian yustahabu aklu ma waqa'a 'alal ardi min at-ta'am. Jadi kalau ketika apa kan piring jatuh kan di sini diambil. Dalam hadis Muslim Rasul mengatakan idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adza wal ya'kulha wa la yad'ha lisyaitan. Bila makanan suapan seorang dan kalian jatuh, hendaklah mengambilnya dan hendaklah membuang apa kotoran yang nempel, hendaklah dan kemudian memakannya, jangan dibiarkan untuk syaitan. Kemudian yukrahul aklu al kasir, dimakruhkan makan banyak. Berdasarkan hadis, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi bihasbi ibni adam luqaymat yuqimna sulbahu fa illam yaf'al fasulusun lit ta'am wasulusun lis syarab wasulusun lin nafas. Anak Adam tidak mengisi bejana yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah apa berapa suap yang menegakkan sulbinya. Kalau mesti juga, ya, maka perutnya sepertiga buat makanan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Majah dihasankan oleh Al-Hakim. Kemudian, idza nasiya at-tasmiyah, bila lupa baca bismillah di awal, hendaklah mengatakan apa? Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Kemudian idza akala ahadukum, dalam hadis, falyaqul bismillah, idza akala ahadukum falyaqul bismillah fa in nasiya falyaqul fil akhir bismillah fi awalihi wa akhirihi. Disebutkan dalam asar yang lain, ketika hal itu dibaca, maka setan apa? Memuntahkan apa yang telah dimakannya, karena ikut makan kan. Kemudian la ya'kul min wasati al-qas'ah, tidak boleh makan dari tengah apa wadah bejana ya, tengahnya dulu itu kan, tapi makan apa pinggir dulu. Kalau barakatu tanzilu fi wasati ta'am fakulu min hafataihi wa la ta'kulu min wasatihi, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Barakah itu turun di tengah makanan, maka hendaklah makan dari sisi-sisinya dan jangan makan dari tengahnya dulu. Kemudian yajibu goslul yadaini ba'da tu'am, wajib membasuh kedua tangan setelah makan kalau mau tidur. Berdasarkan hadis terus mengatakan man bata wa fi yadihi gomrun walam yagsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah, barang siapa tidur sedangkan di tangannya masih ada sisa-sisa makanan terus dia terkena sesuatu, maka jangan mencela kecil diri sendiri. Maksudnya tidur kan makanan datang tikus kan, ya karena sih ada sisa makanan akhirnya apa gigitin kan, itu maksudnya. Susah air sana. Tapi di sini kaitan dengan apa? Tidur ya. Kemudian yustahabbu alhamdu ba'da ta'am. Disunnahkan memuji Allah setelah saya makan. Berdasarkan hadis man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wa la quwwa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa makan makanan terus mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya makanan ini, wa razaqanihi, dan telah memberikan karunia saya dengan makanan ini, min ghairi hawlin minni wa la quwwa, tanpa apa haul, tanpa daya dan kekuatan dari saya, maka Allah mengampuni dosa yang telah lalunya, maksudnya dosa-dosa kecilnya. Itu kaitan dengan adab at-ta'am. Jadi kita lanjutkan kaitan dengan minuman-minuman yang diharamkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.